Putri Ayu. Semungli porake atiku. Oh, oh, Putri Ayu. Guyumu tombo kangening atiku. Cenut-cenut rasane atiku. Yen kerep eling marang sliramu. Awan wengi ra turu, aku kangen kenal sliramu. Rino wengi kangen, karep atiku pengen ketemu sliramu. Terima kasih.